Saudara bisa ikut nyanyi lagi. Ayo panci, panci Indonesia bergoyang. sudah lagu saya. Ayu, tadi yang ngepit sudah. Sekarang yang campur sari sudah.